friend. Gimana puasanya? Pasti lancar dong. Lu pada puasa kan yang muridnya bareng sama kita? Oke, dan ini dia video yang kita bikin khusus untuk kalian. Official lyric dari Sadar dan Aku. Yeay, kita tonton. Di bawah sini ada video-video karaoke-nya. Nah, kita masih nunggu video-video dari kalian yang lucu dan keren asli yang pokoknya pengandalan banget, dan jangan lupa untuk kirim kita lagi. Dan juga jangan lupa cek juga video-video kita yang lainnya di sini nih. Sama subscribe. Yeah. Yeah. Nih, dadah. Dadah.